Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik At-Tamyizu. Qala Ibn Malik rahimahullah ismun bima'na min mubinun nakirah yunsabu tamizan biha qad fassara kasifrin arban wa kofizin purrah wa manawaini asalan wa tamra. Isim nakirah yang mengandung makna min yang menjelaskan lafaz sebelumnya dinasab menjadi tamyiz dengan menjelaskan kesamaran lafaz itu. Seperti contoh sifron arban kofizun puran manawaini asalan watomran. Wabadadi wasibihat ujur ida wabadadi wasibihat ujurhu ida abaftaha kamuddu khintotin ghidha. Setelah ini atau yang serupa dengannya bisa engkau cerkan jika mudah seperti mutuhin toh rida wannasu ba'da ma udifa wajaba in kana mithla mil ardi zahaba menasabkan setelah apa yang dimudahkan wajib jika seperti contoh milul ardi zahaba wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Fa'il secara makna nasabkan dengan wazan af'al tafdil contoh anta a'la manzila wa ba'da kulli ma tada ta'ajjuba majlis ka'akim bi abi bakrin aba. Setelah sesuatu yang menunjukkan ta'ajjub tamyizkan juga contoh akrim bi abi bakrin aban wajur bimin insyikta ghairadil adad wal fa'ilil makna katib nafsan tufad. Jarkan dengan min jika engkau menghendaki selain adat dan yang fa'il secara makna contoh tib nafsan tufad. Fa'amila tamizi qaddim mutlaqo wa fi'ludut tasrifi nazran subiqo. Amil yang tamyiz harus mendahuluinya secara mutlak. Adapun fi'il mutasarrif na'am jar sekali ditulukan. Wallahu ta'ala bissawab. Pembahasan kita tentang at-tamyiz fi masail. Al-mas'alatul ula at-tamyiz lughatan fasu syai' an ghairih. Ya, utami mayit ya. Jangan sekali-kali meremehkan mutamimah ya. Nah. Sebagian syarahnya ada yang lebih bagus daripada syarah Alfiyah ya. Nah, makanya tak kasihkan ke Alfiyah supaya bagus. Nah, jangan merasa mengulangi atau kemunduran tidak semua saling melengkapi. Barakallahu fikum. At-tamyizu lughatan fasu syai' an ghairi. Tamyiz menurut bahasa artinya ialah fasu syai' an ghair, memisah antara sesuatu dengan yang lain. atau membedakan antara sesuatu dari yang lain. Wastilahan al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawat aw min nisab. Wastilahan al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min ad-dawati aw min nisab. Tamyiz menurut istilah ialah isim nasab yang menjelaskan kesamaan lafadz mufrad atau jumlah. Ad-dawat itu lafadz mufrad, an-nisab lafadz jumlah, ya. Isim nasab yang menjelaskan kesamaan lafadz mufrad atau jumlah. Ad-dawat itu lafadz mufrad, an-nisab itu jumlah. Wa tamyizu wa tamyizu yatadammanu makna min wa tamyizu yatadammanu makna min. Kata tambahan, ya. Jadi kita poles-poles. Ya. Wa tamyizu yatadammanu makna min. Nahwu indi shibrun arban. Indi shibrun arban. Ay min arbin. Ay min arbin. Toba Zaidun nafsan. Ay min nafsin. Toba Zaidun nafsan ay min nafsin. Jadi tamyiz menurut bahasa adalah membedakan antara satu dengan yang lain. Menurut istilah isim nasab yang menjelaskan kesamaran lafadz mufrad atau jumlah. Tamyiz mengandung makna min. Contoh indi shibran, aku memiliki satu jengkal. Satu jengkal apa? Masih samar. Ardon, tanah. Ay min ardin, yakni tanah. Baik. Ini contoh yang menjelaskan lafaz yang samar, ya. Lafaz mufrad yang samar. Toba Zaidun. Zaid itu bagus. Zaid itu baik. Sama jumlahnya. Baik apanya si Zaid itu? Ya kan? Nafsan, jiwanya. Min nafsin, yakni jiwanya. Baik. Ini kalau pakai bahasa Jawa keren. Toba hapus. Zaidun sopo Zaid. Apa nih? Nafsan jiwani. Jadi tamisiku dalam bahasa Jawa, nahu Jawa itu. Apa nih? Nah, cirinya itu apa nih? Atau ya, sopo nih? Itu bisa lebih melekat, khusus areal Jawa. Yang luar Jawa gak paham. Nah, nanti. Baik, sehingga kita pakai bahasa apa ini? Bahasa persatuan, ya, Indonesia. Baik. Baik. Ja'a wis teko. Isruna 20. Sopo ni? Bilmi dan santri ni. Tuh, paham ya, tamis itu. Alas. Ada masalah tu atania. Nah. Masalah yang kedua. At-tabyizu. Kismani. Tamyiz itu terbagi menjadi dua. Al-awwal at-tamyizud dhat wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. At-tamyizu ad-dhat wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Ini yang betul tanpa al, ya. Tamyizud dhati wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Ya, jadi yang betul tamyizu ad-dhati. Tak pakai at-tamyizu, tapi tamyizu ad-dhati. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad. Wa huwa ma yubayyinu ibham ad-dhati. Nah, yang pertama tamyiz dzat disebut juga dengan tamyiz mufrad. Ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran lafad-lafad mufrad. Wadzatu al-mubhamah wadzatu al-mubhamah arba'atu anwa'in. Awalan al-adad, awalan al-adad nahu istaraitu isrina hulaman wa balagtu tis'ina na'jatan istaraitu isrina hulaman wa malaktu tis'ina na'jatan thaniyan al-miqdar nahu istaraitu qafizan buran wa mannan samnan wa mannan samnan wa sibran arban الثالث الثالثا شبه المقدار نحو مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة خيرا فخيرا تمييز بمثقال ذرة فخيرا تمييز بمثقال ذرة ولو جئنا نتعيد عمي ولو جئنا بمثله مددا Al-Kahfi ayat 109 walau jina bimithlihi madadat Al-Kahfi ayat 109 Rabian makana fa'an ini Makana far'an ditamjiz. Nahu hada khatamun hadidat wa babun sajan wa jubbatun khuzan. Makana far'an ditamjiz. Nahu hada khatamun hadidan wa babun sajan wa jubbatun khuzan. Nah, jadi tamyiz itu ada dua. Yang pertama disebut tamyiz zat atau tamyiz mufrad, ya. Ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaan lafaz mufrad. Lafaz mufrad yang samar ada empat. Yang pertama al-adad, itu hitungan. Contohnya istara itu isrina hulaman. Aku membeli 20 budak. Hulaman tamyiz menjelaskan lafaz mufrad yang sama, yaitu 20 isrun. Adad. Malaktu tis'ina najatan. Aku memiliki 90 najatan domba. Nah, najatan tamyiz menjelaskan kesamaran lafaz mufrad. Tis'in adad. Yang kedua al-miqdar, ukuran. Ukuran ini meliputi berat, luas, ya, jarak. Nah, contohnya istara itu kofizan buran. Aku membeli satu kofis gandum. Kofis itu takaran, ya. Kurang lebih 144 hasta. 144 hasta. Ini ukuran jarak tanah itu, ya. Di sini mungkin buron, di sini itu maksudnya tanah untuk gandum, ya. Ini seukuran 144 hasta. Wamanan samnan. Manon itu bisa diartikan kullu ma yun'amu bih, setiap kenikmatan. Namanya manun. Kalau dalam Al-Quran wa anzalna 'alaikumul manna wasalwa, ya. Kalau ini orang-orang Jelaskan alman syai'an yushbihu as-samad kalau asal ya, bisa diartikan madu. Ya, mandan itu bisa diartikan madu, bisa diartikan segala bentuk kenikmatan, ya. Nah, pemanisan seperti madu. Anzalna alaikum syaraban hulwan, ya. Minuman seperti madu. Mana? Bisa juga di sini ukuran. Nah, yang dimaksud seukuran dua kati. Nah, yang dimaksud di sini ialah ukuran al-miqdar. Istaritu qafizan buran wa mannan, dan satu al-man. Nah, satu man. Nah, man di sini pakai tasdid, ya. Itu ukuran kurang lebih dua kati. Dua kati itu dua cekin gitu, ya. Minyak samin, samnan, satu man minyak samin, wasifron ardon, dan sejengkal tanah. Jadi burot tamjis zat, karena menjelaskan kesamaran kofis. Satu kofis apa? Buron, gadum. Wamanan samnan, satu man minyak samin. Nah, samnan tamjis menjelaskan lafat mufrad berupa ukuran, itu man. Ya. Wasifron ardon, satu jengkal tanah. Ardon tamjis dan menjelaskan lafat sifrat yang samar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, sibul mikdar menyerupai ukuran. Jadi ini bukan ukuran resmi, tapi dianggap seperti ukuran, seperti mithqal, mithqalu apa gitu, ya, atau mithlu, ya. Nah, atau madul basor, sejauh mata memandang. Contoh mithqala dzarratin khairan, khairan tamyiz, menjelaskan lafaz mithqala dzarrah yang masih sama, seukuran biji dzarrah. Ini menyerupai ukuran. Atau tadi itu, walau cina bimithlihi madadan, sekalipun kami datangkan bimithlihi seperti itu, satu laut, ya, madadan. Apa itu? Tintanya. Madadan itu tinta. Tamyiz menjelaskan lafaz bimithlihi, menyerupai ukuran. Yang keempat, maka nafa'an ditamyiz. Lafaz yang masih samar itu bisa berupa cabang dari tamyiz. Contoh, hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin hadidan berbentuk besi. Hadidan tamyiz menjelaskan lafaz khatam. Nah, cincin itu cabang dari besi. Nah, besi bisa dipakai untuk cincin, bisa untuk gelang, bisa untuk yang lain, ya. Wababun sajan, pintu jati. Sajan tamyiz menjelaskan babun, bab cabang dari pintu jati. Karena jati bisa untuk pintu, bisa untuk jendela, untuk meja. Nah. Wajubatun khazan, dan jubah dari sutra. Ya, khazan itu sutra. Khazan tamyiz, dan menjelaskan lafaz jubah yang masih sama. Jubah ini cabang dari tamyiz, dari khazan. Karena sutra itu bisa untuk jubah, untuk sarung, untuk yang lain. Nah, walaupun kalian enggak boleh pakai baju sutra untuk laki-laki, untuk perempuan enggak masalah. Nah, kalau saya contohkan, indi kilo jaramin sukaran, aku punya 1 kilogram gula. Sukaran jadi apa? Tamyiz. Tamyiz apa? Zat atau mutlak. Karena menjelaskan kilogram, 1 kilogram yang masih samar itu. Samarannya ialah 1 kilogram apa, ya kan? Nah, berarti kilogram itu termasuk apa? Termasuk adad, mikdar, atau sibul mikdar, atau farkun di tamyiz? Al-mikdar, ukuran, ya. Nah, kilo jarom, sentimeterin, ya, mil, farsah, ya, dan yang lain-lain itu ukuran. Kalau ada isim nasab setelah itu semua, jadi apa? Tamyiz. Zat. Naam. Atsani. Tamyizun nisbah. Wa yuqalu lahu tamyizul jumlah. Wa huwa ma yufassiru ibhamal jumlati. Wa huwa naw'an muhawwalun, dalam kurung mangkulun, wa ghairu muhawwalin, dalam kurung ghairu mangkulin. Thank you. طيب tamyiz nisbah disebut juga dengan tamyiz jumlah. Ialah tamyiz yang menjelaskan kesamaran jumlah. Jumlahnya itu masih samar maknanya, ya. Butuh penjelasan. Seperti itu, toba zaitun. Zait itu bagus. Masih samar, bagus apanya, ya kan? Nah, tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah terbagi menjadi dua. Ada yang muhawwal atau mangkul, berarti diambil dari lafaz lain kemudian diproses menjadi tamyiz, ya. Ada yang ghoir muhawwal atau ghoir mangkul, asli dari sananya tamyiz, tidak mengambil dari lafal lain, ya. Selanjutnya, wal muhawwal awil mangkulu salah satu anwa'in. Wal muhawwal awil mangkulu salah satu anwa'in. Al-awwal muhawwalun anil fa'il. Nahwu tasabbaba zaidun. Arakon. Asruhu tasabbaba araku zaidin. Tafaqqa'a bak hamzah tafaqqa'a bakrun syahman. Asruhu tafaqqa'a syahmu bakrin. Toba Muhammadun nafsan. asluhu toba nafsu Muhammadin. Wasta'ala ar-ra'su syaiban. Wasta'ala ar-ra'su syaiban. Asruhu wallahu a'lam. Wasta'ala syaibur ra'si. Tsanian muhawwalun anil maf'uli. Nahu wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarnal arda uyunan. Asluhu wallahu a'lam. Wa fajjarna uyunal ardi. Ghorastu al-arba syajaran. Ghorastu al-arba syajaran. Asruhu ghorastu syajaral arbi. Ghorastu syajaral arbi. Rafa'tu ar-ra'isa qadran. Rafa'tu ar-ra'isa qadran. Asluhu rafa'tu qadra ra'isi. Salisan muhawwalun anil mubtada'i. muhawwalun 'anil mubtada. Nahu ana aktsaru minka malan. Asruhu wallahu a'lam. Mali aktsar min malika. Zaidun akramu minka aban. Zaidun akramu minka aban. Asruhu Abu Zaidin akramu min abika. Baik. Wa ghairu muhawwalin aw ghairu manqulin nahu lillahi daruhu farisan. Wa ghairu muhawwalin aw ghairu manqulin nahu lillahi daruhu farisan. Baik. Tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah, ada yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal, ya. Yang muhawwal itu berarti diambil dari kedudukan i'rab yang lain kemudian dinasab menjadi tamyiz, ya. Ada tiga macam. Yang pertama diambil dari fa'il, muhawwal anil fa'il. Contohnya tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba Zaid. Zaid bercucuran. Kan jumlahnya kan masih sabar. Apa yang bercucuran itu? Arqan, keringatnya. Asalnya tasabbaba arqu Zaidin. Jadi arqan yang tamyiz itu asalnya ialah fa'il. Ya. Tafaqqa'a bakrun sahma. Tafaqqa'a. Semakin memekar, semakin banyak background dibakar. Apanya? Sahman, kolesterolnya, lemaknya. Asalnya ialah tafaqqa'a sahmu bakrin. Nah, sahman yang jadi tamyiz itu asalnya fa'il dan rafa. Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammad. Muhammad itu bagus. Nafsan jiwanya. Asalnya taba nafsu Muhammad. Nafsan yang tamis itu asalnya ialah fa'il. Wasta'ala ra'su saiba. Wasta'ala ra'su, kepalanya menyala. Apanya? Saiban, ubannya. Asalnya walau alam wasta'ala saibur ra'si. Jadi saiban itu nasab asalnya fa'il. Kemudian yang kedua muhawwal anil maf'ul. Berasal dari maf'ul. Kemudian dinasab menjadi tamyiz. Contoh wafajjarnal arba uyunan. Kami pancarkan bumi. Apanya yang dipancarkan? Uyunan, mata airnya. Uyunan tamyiz. Asalnya wallahu alam wafajjarna uyunal ardi. Uyunal ardi maf'ul bih. Dinasab menjadi tamyiz uyunan. Ghorastul arba. Aku menanam bumi. Ya, buminya ditanami apa? Sajaran, pohon. Nah, sajaran tamyiz. Asalnya warastu sajaral ardi. Sajaran asalnya apul bih. Rafa'tu ra'isa badran. Aku angkat Pak Ketua. Apanya? Kodron, kedudukannya. Kodron tamyiz. Asalnya rafa'tu kodron rais. Aku ngangkat kedudukan Pak Ketua. Kodron mahulbi. Yang ketiga, muhawwal alil mubtada. Berasal dari mubtada. Contohnya ana aktsaru minka malan. Malan tamyiz. Asalnya wallahu alam mali aktsar min malika. Asalnya mubtada. Zaidun akramu minka aban. Aban tamyiz. Asalnya mubtada. Abu Zaidin akram min abika. Adapun yang kedua, ghairu muhawwal atau ghairu maqul. Berarti ini memang sejak awal jadi tamyiz. Ya. Tidak jadi apapun. Jadi tamyiz. Contohnya lillahi daruhu. Ini ungkapan. Takjub ya. Alangkah hebatnya dia. Lillahi daruhu. Farisan. Sebagai penunggang kuda. Farisan tamyiz. Naam. Ghoyum khawal. Tayyib. Selanjutnya. Al-mas'alatu. Asalita. An-nasibu litamyizid dzati huwa dzatun mubhamatun qablahu. An-nasibu litamyizid dzati huwa dzatun mubhamatun qablahu. Wan-nasibu litamyizin nisbah wa ma taqaddamahu min fi'lin aw shibhihi. Yang menasabkan atau ambil yang menasabkan tamyiz dzat, tamyiz mufrad adalah lafaz-lafaz yang mubham tadi, yang ada empat macam tadi, ya. Sedangkan ambil yang menasabkan tamyiz nisbah adalah fi'il atau sibul fi'li yang mendahulunya, ya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Tamyizud dzat yajuzu nasfuhu wa yajuzu jarhu bimin. Ada di mutamimah ya. Tamyizud dzat ya juzu nasbuhu wa yajuzu jarhu bimin. Naam. Nahu. Indi sibron arbon. Indi sibron min ardin. Tamyiz dzat boleh dinasab, boleh dijarkan dengan jar min ya. Indi shibron ardon boleh, indi shibron min ardin boleh. Al mas'alatu al-khamisah tamyizun nisbah al-muhawwal mansubun daiman wala yajuzu jarhu bimin. Nah, tadi ada yang harus diralat ya. Tamjizun nisbah al-muhawwal mansubun daiman la yajuzu jarruhu bimin. Wa ghairul muhawwal yajuzu nasbuhu wa yajuzu jarruhu bimin. Nahu lillahi jarruhu farisan. Lillahi jarruhu min farisin. Akrim bihi akrim bihi rajulan. Akrim bihi min rajin. Nah ini tambahan yang ghairul muhawwal itu adalah ta'ajjub tapi dengan wazan af'il bih ya. Kalau yang dengan wazan ma'af'alah itu muhawwal ya. Nah tadi awal pembahasan contoh tamyiz tadi toba nafsu toba zaidun nafsan ya kan? Ai min nafsin. Nah itu tolong dihapus, enggak jadi. Karena itu muhawwal, berarti enggak bisa dicarkan dengan min. Contoh masalah yang pertama tadi ya. Masalah yang pertama itu kan ada toba zaidun nafsan. Ai min nafsin ya. Nah, ai-nya dibuang. Enggak pakai min nafsin karena harus nasab. Karena dia tamyiz nisbah muhawwal. Baik. Nah, kalau tamyiz nisbah yang ghairu muhawwal boleh nasab, boleh dijadikan pakai mi. Nah. Paham ya? Baik. Al-mas'alah itu as-sadisa. La yakunu tamyizu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. La yakunu tamyizu illa nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tamyiz itu harus nakirah. Tamyiz itu harus setelah kalam yang sempurna. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah. La yataqaddamu at-tamyizu ala amirihi ingkana zatan. Ingkana zatan au fi'lan jamidan. Wa nadara taqaddumuhu ala amidihi al-mutasarrif. Nah, nahwu. Nafsan toba Zaidun. Nafsan toba Zaidun. Ini penting bacanya ya. Tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Jika amilnya berupa apa ini? Zat mubhamah. Berarti semua tamyiz zat atau tamyiz mufrad tak boleh mendahului amilnya. Atau amilnya berupa fi'il jamid, yakni fi'il tamyiz nisba atau tamyiz jumlah. Kalau fi'ilnya itu jamid, maka enggak boleh tamyiz mendahului amilnya. Wa nadhara taqaddumuhu ala amil tasarrif. Adapun kalau mendahului amilnya yang mutasarrif, maka jarang terjadi, tapi terjadi. Kalau tamyiznya itu nisba atau jumlah, yang amilnya fi'ilnya mutasarrif, maka boleh mendahului amilnya. Contoh nafsan toba, apa? Nafsan toba Zaidun. Nah, wabihi qala Al-Kisai Wal-Mazini Wal-Mufarrid. Al-Kisai Wal-Mazini Wal-Mufarridu Wa'ajjahahu Ibnu Malik. Wa'ajjahahu Ibnu Malik. Wa dhahaba Sibawayh ila adamil jawazi mutlaqan. Wa dhahaba Sibawayh ila adamil jawazi mutlaqan. Nah, ini pendapat yang membolehkan tamyiz mendahului amilnya yang mutasarrif adalah pendapat Kisai, Al-Mazini dan Al-Mubarid. Ini dirajikan oleh Sibawayh. Dirajikan oleh apa ini? Ibnu Malik. Sedangkan Sibawayh berpendapat tak boleh tamyiz mendahului amilnya secara apa ini? Mutlak, apapun bentuk amilnya. Wadhalika qawluhu wa amilat tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu dut tasrifi nazran subiqa. Amilnya tamyiz harus didudukan atas tamyiznya secara mutlak. Berarti kan tamyiz tidak boleh mendahului apa ini? Amilnya. Tapi kalau amilnya berupa fi'il mutasarrif, jarang ya yang didahului. Ya, berarti tamyiz jarang mendahului amilnya yang mutasarrif, tapi terjadi. Nah, baik. Ada apa Sibawayh berpendapat tamyiz tidak boleh mendahului amilnya secara mutlak. Ibnu Malik meraksikan pendapat Al-Kisai dan yang lain. Nah, al-mas'alah itu as-saminah. Ya. Ya, as-saminah. At-tamyizu yuwafiqul hal fi qawlihi isman nakiratan mansubatan rafi'atan litibaha. At-tamyizu yuwafiqul hala fi qawlihi isman nakiratan mansubatan rafi'atan lil ibham. Wa yukhalifuha fi qawlihi jamidan mufassiran lidati awin nisbati la yata'addadu wa la yataqaddamu ala amilihi wa la yakunu jumlatan aw shibhaha. Ya. Ini perbedaan antara tamyiz dan hal dan persamaannya. Tamyiz, perhatikan, sama dengan hal. Yang pertama, sama-sama isim. Yang kedua, sama-sama nakirah. Yang ketiga, sama-sama nasab. Yang keempat, sama-sama menjelaskan kesamaran sebelumnya, ya. Tamyiz beda dengan hal. Satu, tamyiz itu harus jamid. Kalau hal, ya mustaq ya jamid. Kalau tamyiz harus jamid, tidak boleh mustaq. Dua, tamyiz menjelaskan lafadz mufrad atau jumlah. Kalau hal menjelaskan lafadz mufrad, ya. Nah, kalau menjelaskan kandungan jumlah cuma sedikit itu hal muakkidah, ya. Nah, tapi secara umum menjelaskan apa ini sahihul hal, lafadz mufrad. Kalau tamyiz, lafadz mufrad yang dijelaskan, jumlah dijelaskan. Yang ketiga, tamyiz tidak boleh lebih dari satu. La yata'addadu. Hal boleh lebih dari satu. Yang keempat, tamyiz tidak boleh mendahului amilnya. Hal boleh. Nah, tamyiz yang boleh mendahului amilnya kan kalau amilnya fi'il mutasharrif. Itu pun diperselisihkan kan. Nah, hukum asalnya enggak boleh. Yang kelima, tamyiz tidak ada yang berbentuk jumlah, tidak ada yang berbentuk syibul jumlah. Hal ada yang jumlah, ada yang syibul jumlah. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan demikian selesai sudah bahasan kita tentang tamyiz, ya. Dan saya putuskan imtihannya hal saja, enggak usah banyak tamyiz, ya. Nah. Alhamdulillah. Ya, hal saja masih tamyiz. Banyakkan ya, kasihan. Dan ini berarti menandakan alfiyah sudah pertengahan perjalanan, ya. Nah. Wah, itu kalau sudah di pertengahan perjalanan ada dua kemungkinan. Kelelahan, jalannya lambat. Yang kedua, tambah semangat, ngebut. Ya. Ayo. Kalau bisa cepat, kenapa terlambat-lambat? Ya, barakallahu fikum. Saya ingatkan tadi sudah separuh halaman. Kalau kitab itu sudah selesai, tinggal satu kitab lagi, ya. Segini lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membantu kita, memberi kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.